いな。 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما حول المسلمين رحمني ورحمه الله جميعا. الحمد لله لله والشكر على الله سبحانه وتعالى atas nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa bertemu kumpul di masjid. Mudah-mudahan pertemuan kita, dunia kita di masjid ini selamat dan selalu berhenti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita di komisi adalah tentang manusia. Apakah dakwah salaf ini? Sebagai mukadimah singkat oleh poin ini, di hadapan kita ada dua jalan. Jalan yang menuju ke surga dan jalan yang mengarahkan ke neraka. Ada dua di hadapan kita. Sabilullah dan subul syaitan. Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan-jalannya syaitan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Al-Hadha sirati musyakim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqukum an sabili. Ini adalah jalan, katakanlah ini adalah jalan yang lurus. Sirati satu jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah jalan ini dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jika kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, maka jalan-jalan tersebut akan menjauhkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu, ada dua jalan di hadapan kita. Jalan Allah disebut dengan kalimat siratul mustaqim dan jalan-jalan syaitan disebut dengan kalimat subul, jalan-jalan syaitan. Hadis yang kita asli di dunia kita, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan dari sebelum Fadlan Rasulullah SAW Fadlan beliau menggaris garis yang lurus. Tumma Fadlan, kemudian beliau menggaris garis yang banyak sebelah kanan dan juga menggaris garis yang banyak di sebelah kiri. Kemudian yang dikatakan Rasulullah SAW beliau membacakan ayat yang di atas. Ini adalah jalan yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus dan janganlah kau mengikuti jalan-jalan yang banyak yang ada di sebelah kanannya dan juga yang ada di sebelah kiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man sabili illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi aw ahwal al-qadr."